hafizah Allah Ta'ala nafa nabi ya fi ulum kudarin amin. Khatimatun fi syafa'ah. Jelas kita mendekati khatam kitab ini, semoga barokah dan manfaat semuanya. Karena mempelajari ilmu itu tidak perlu sampai menghatamkan sebetulnya. Tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Tapi yang penting sudah mendapatkan ilmu yang manfaat. Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu tidak harus khatam. Mungkin ada sebagian kalian yang mendapatkan khatamannya saja. Ada pula di antara kakak-kakak kalian yang mungkin sekarang sudah kawin, itu dapat awalnya saja. Ada pula yang dapat tengahnya saja. Tapi kalau kebetulan kalian tuh mendapatkan satu ibarat yang di situ ada ilmu manfaat, maka jadilah orang tersebut akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian termasuk yang mendapatkannya. Amin. Baik bagi yang secara live mendengarkan ataupun belajar kepada Ustaz secara langsung, ataupun yang melalui tayangan ulang ataupun live daripada siaran ulang ataupun siaran live dari streaming. Semoga mereka semuanya dan kalian semuanya termasuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah, dan ilmu yang memang berarti sendiri dengan kita selalu mengingatnya dan menjadi pencegah kita untuk berbuat maksiat, dan yang memotivasi kita untuk melaksanakan taat. Itulah fungsi daripada ilmu yang bermanfaat. Nanti setelah kitab ini selesai, yaitu kami sempat mungkin kita akan baca kitabnya beliau, Haidzain, yang di Tauhid insyaAllah, dengan harapan kita mendapatkan ilmu dari Habib Zain yang bermanfaat. Dan kita doakan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya Rabbal. Wal khatimatan fi syafa'ah. Penutupan kitab ini berbicara tentang syafaat. Dan sesuatu yang terakhir itu diharapkan untuk menjadi suatu yang terakhir pula dalam kehidupan kita. Kita mau miskun, penutupnya itu adalah yang terbaik. Fainal umura kullaha bi khawatimiha. Semua urusan itu ditentukan dengan akhirnya. Yamutul mar'u ala ma asyali wa yusharul mar'u ala ma mata alai. Setiap orang itu nanti meninggalnya bagaimana dia mengisi kehidupannya, dan nanti dibangkitkan bagaimana dia meninggalnya. Nah, jadi sesuatu akhiran itu atau penutup itu merupakan sebuah hal yang sangat diperhatikan karena terkait dengan banyak hal, diantaranya dengan kita memperhatikan akhiran atau penutup dari sesuatu, baik kitab dan sebagainya. Diharapkan nanti kita penutupnya juga seperti itu gitu. Kita berusaha untuk menghadiri khataman kitab misalnya. Nah, berarti apa? Diharapkan untuk kita nanti akan mendapatkan kebaikan dari kitab, dari apa? Dari kehidupan kita sebagaimana telah kita dapatkan kebaikan daripada kitab tersebut. Nah, oleh karena sini penutup daripada kitab ini ditulisnya apa? Syafa'ah. Harapannya muallif di sini adalah supaya kita yang membacanya, kita yang mempelajarinya, mendapatkan syafa'ah. Dan syafa'ah yang paling kita harapkan adalah langsung daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal wa yajibul imanu bisyafa'atil udmah. Dan wajib kita beriman dengan syafa'atul udma. Wahia, apa itu syafa'atul udma? syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada'i bainal khala'iki yaumal qiyamah bada'an ta'la wukufuhum, yaitu syafaatnya Nabi terkait dengan terlaksananya semua keputusan di antara semua makhluknya pada hari kiamat setelah sekian lama mereka itu menunggu dengan tidak pasti. Wa'adumal karbu alaihim, dan sangat besar kesusahan mereka kala itu. Wa ma jaba'duhum fi ba'din, dan mereka tenggelam di dalam keringat satu dengan yang lainnya, dan mereka dalam keadaan susah. Fa yataraddaduna min nabiyyin ila nabi yatlubuna asy-syafa'ata, lalu mereka itu wirawiri pergi sana pergi sini, dari satu nabi ke nabi yang lainnya, dari satu rasul ke rasul yang lainnya, hanya ingin mencari syafa'ah. Wa kullun ya'tadir, semuanya meminta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Hatta yantahu ila nabiyina Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alaih, sampailah mereka kepada akhirnya, sampailah mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka dia berkata, analaha, aku yang memilikinya. Fayadhabu, maka kemudian beliau pergi ke suatu tempat. Wayasjudu tahtal asyi, kemudian dia itu bersujud di bawah arasy syafi'an, dengan maksud dan tujuan memberikan syafaat. Summa yu'maru bihi, kemudian diperintahkan kepadanya apa yang Allah inginkan untuk diperintah, untuk supaya mengangkat kepalanya dan supaya untuk memberikan syafaat. Lalu kemudian dia memberikan syafaat serta orang-orang lain yang ditentukan juga memberikan syafaat. Wadzalika huwal maqam mahmud, itulah maqam mahmud yang selalu diminta oleh kaum muslimin setelah salat setelah azan salat lima waktu. Alladzi yahmaduhu fil awwaluna wal akhirun, yang dipuji dengannya dan menjadi sebuah sorotan terkait dengannya orang-orang yang lalu maupun orang-orang yang akhir, baik yang umatnya Nabi maupun yang bukan umatnya Nabi. Jadi kita berbicara tentang syafaat. Syafaatnya Nabi itu banyak macamnya. Bahkan semua syafaat daripada umatnya yang bermacam-macam kita dapatkan nantinya, baik dari para ulama'nya, baik daripada para syuhadanya, itu semuanya itu berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berseri wajahnya. Ketika ditanya terkait dengan kegembiraannya itu, maka beliau ditanya, apa gerangan yang terjadi? Maka kemudian beliau katakan, gal iya, karena Allah Ta'ala memberitahukan aku bahwasanya umat nanti yang akan dimasukkan atau sudah ditulis sebagai penghuni surga itu 120 saf. Hanya 120 saf, tapi dari ujung ke ujung, bukan cuma 120 saf seperti di musala ini ya. Dari ujung ke ujung. Nah, kemudian 80 dari 120 saf itu adalah umatku. Alhamdulillah. Nah, jadi 120 saf dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir masa nanti, yang memang manusia itu kan banyak. Manusia itu bukan sedikit tapi banyak. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris yang sudah berlalu, zamannya itu sudah jutaan tahun, bukan cuma ratusan tahun, ribuan tahun, tapi jutaan tahun. Sehingga banyak sekali. Kita lihat saja bagaimana Nabi Musa alaihissalam, yang dia lihat di atas sana ada umat yang sangat banyak, ya kan? Diriwayatkan di dalam hadis seperti itu. Sehingga dia berkata, ya Allah, jadikan itu adalah umatku. Maka dia katakan, dan umat itu menutupi maghrib dan masyrib. Maka beliau mengatakan, kalau tidak itu adalah umatnya siapa? Ahmad. Nah, itu. Artinya apa? Jadi umat-umat yang sudah pernah ada, yang Allah ciptakan itu banyak sekali. Tapi umat yang paling istimewa dan yang teristimewa tidak terkait dengan ras. Kalau terkait dengan ras, berarti karena rasnya. Tidak terkait dengan tubuh. Kalau terkait dengan ras, seperti siapa? Bani Israel. Bani Israel itu kenapa kok mereka itu mulia? Karena mereka keturunan Nabi. Mereka itu adalah keturunan para Nabi dari Bani Israel. Kebanyakan Nabi itu dari Bani Israel. Sampai-sampai dari mereka itu merasa mulianya, dan karena dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu, sampai-sampai mereka mengatakan sebagai abna'ullah, anak-anaknya Allah. Mereka merasa seperti itu. Dan bukan karena kekuatan badannya. Kalau semua karena kekuatan badannya kita mulia, maka kita ini adalah manusia atau umat yang paling kecil posturnya, paling lemah badannya, paling pendek umurnya. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Allah Hud, Nabi Allah Soleh. Nah itu, mereka itu besar-besar badannya. Mungkin gak jauh beda dari zamannya Nabi Adam soalnya. Jadi paling tingginya itu 30 meter. Terus lebarnya itu 7 meter setengah. Lebar badannya itu 7 meter setengah. Lalu kalau 30 meter badannya kayak kita ya, cekung itu namanya. Nah, jadi sesuai dengan badannya nanti kita di surga seperti itu juga. Semoga kita masuk surga. Nah, maka kaum Ad sama kaum Nabi Allah Hud itu lebih kuat dari kita. Itu sampai yang namanya batu itu diukir dengan tangannya. Kalau sekarang kan ngukir kan dengan pahatan, baik pahatan yang dibuat dengan teknologi yang canggih sehingga mudah untuk memahat, atau memahat dengan manual tapi dengan palu ataupun benda-benda keras yang lainnya gitu. Tapi nanti umat kita ini, umat yang Nabi Rasulullah itu paling lemah badannya, tapi subhanallah mereka itu adalah yang paling istimewa. Kenapa paling istimewa? Karena mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Berkatnya siapa? Berkatnya Nabi Muhammad, yaitu berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan syafaat itu macam-macam. Tapi syafaat itu cuma dari 3 orang saja, enggak ada syafaat dari yang lainnya. Apa sih syafaat itu? Syafaat itu pertolongan. Berikan aku syafaat, berikan aku pertolongan maksudnya. Jadi elemen masyarakat itu banyak sekali sekarang. Ya kan, ada para pejabat, ada para anggota legislatif, ada para tokoh masyarakat, ada para orang kayanya, konglomerat, ada para ulama, ada para santri, elemen-elemen bermacam-macam itu. Nah, tapi di antara mereka yang nanti akan memberikan syafaat cuma ada 3 golongan saja. Nah, siapa mereka? Kata Nabi Muhammad SAW, la yashfa yawmal qiyamah. Tidak akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat, illa biiznihi, kan? Kecuali dengan izinnya, seperti disebutkan dalam ayat kursiyus samawati, Allahu la ilaha illa hayyum. Terus man dzal ladzi yashfa'u illa, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan, walaupun Nabi Muhammad. Di sini di mana izinnya? Ah, tadi kan sebutkan. Begitu mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umat pada waktu itu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bersujud. Lalu kemudian diperintahkan untuk sal tuqta irfa ra'sak, sal tuqta washfa tushaffa, kata Allah Ta'ala. Jadi angkat kepalamu, udah cukup sujudmu. Kemudian mintalah apa saja dan berikan syafaat siapa saja. Kalian, engkau wahai Muhammad, permintaanmu semua dikabulkan dan syafaatmu akan diterima. Nah itu, jadi izin. Harus ada izin. Izinnya Allah itu terdiri daripada unsur kun. fayaku. Nanti kita pun di surga juga seperti itu. Kita semuanya akan diberikan hak prioritas oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kun fayakun. Apa saja bisa kun fayakun. Mau apa saja tinggal kun fayakun. Itu nanti kita di surga. Semoga kita seperti itu ya. Nah, jadi la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun, tidak memberikan syafaat kelak pada hari kiamat kecuali hanya tiga golongan. Yang pertama, yang paling afdal, yang paling mulia di antara tiga golongan itu adalah al-anbiya, para nabi, yang jumlahnya 124.000, meliputi para rasul. Dari 124.000 para nabi itu ada 315 para rasul. Dan itu semuanya ahli syafaat. Ada yang memberikan syafaat untuk sekian umatnya, ada yang untuk sekian banyak umatnya, ada sekian sedikit umatnya. Nah, Rasulullah SAW memberikan syafaat yang paling banyak di antara mereka. Yang paling banyak memberikan syafaat berarti yang paling mulia, terutama Maqamul Mahmud ini. Semua nabi gak bisa, semua rasul gak bisa. Apa yang terjadi pada saat itu? Syafaatul Uzma itu. Kemudian yang kedua, siapa golongan yang memberikan syafaat? Para ulama, gak ada batasnya. Nabi gak ada batasnya. Ulama gak ada batasnya. Membantu Nabi SAW pada waktu itu. Kemudian baru yang ketiga adalah golongan para syuhada. Alhamdulillah, berkatnya doanya Nabi, berkatnya syafaatnya Nabi, maka umatnya yang mati dalam keadaan syahid itu banyak. Kenapa kok banyak? Iya, karena banyak sebabnya. Kenapa kok banyak sebabnya? Karena permintaan Nabi SAW kepada Allah SWT itu khususon bagi umatnya Nabi Muhammad. Umat yang lainnya enggak. Sehingga apa? Disebutkan oleh para ulama ada 70 sebab kematian. Kalau kita meninggal pada saat itu berarti kita meninggal sebagai syahid. Dan diantaranya adalah meninggal karena mencari ilmu, meninggal dalam rantauan, meninggal membela negara, membela harta, membela keluarga, membela harga diri. Mereka yang meninggal mendadak, mereka yang meninggal karena kebakaran, mereka yang meninggal karena tenggelam, mereka yang meninggal karena reruntuhan, mereka yang meninggal dimakan binatang buas, mereka yang meninggal karena sakit perut. Nah, makanya kan orang yang kena jantung itu harus bersyukur, karena biasanya orang kena jantung itu matinya mendadak. Kembali mendadak kan beres sudah. Nah, berarti dia mati syahid. Kita doakan semoga para pejabat ini kena penyakit jantungan semua. Artinya biar kesian, gak pakai tanggung jawab gitu lah. Nah, jadi kenapa? Karena kalau syahid gak pakai tanggung jawab lagi. Gak perlu ditanya dari mulai awal kamu itu balik sampai kamu meninggal, sholat kamu itu berapa yang harus dilaksanakan, berapa yang kurang. Pertama kali pertanyaan seperti itu. Oleh kamu balik, umur berapa kamu keluar darah? Umur 12. Sampai berapa umur kamu? 84 misalnya, tapi sehat, gak stroke ya. Nah, berapa kewajiban sholat? Kewajiban sholatku itu adalah misalnya 1 juta sekian rokaat misalnya. Kok kurang 200.000? Gimana? Kenapa? Kemana 200.000 itu? Karena terlendor dalam haid, hati-hati. Siapa mau bantu pada waktu itu? Gak ada yang bantu. Kata Nabi SAW, jangan cari aku di waktu engkau ditanya. Kenapa? Laisa baina kau baina hutur juman. Nah, cuma ketika kalian bertanya, ketika kalian itu melewati sirat, dan ketika kalian itu di pada mahsyar, itu selalu Nabi SAW mengatakan salim, salim, salim, salim, ya Allah selamatkan dia, selamatkan, selamatkan. Setiap ada satu orang, itu selalu Nabi SAW mendoakan selamatkan, selamatkan, selamatkan. Ya, semoga kita termasuk yang didoakan. Kalau bisa kita termasuk yang membantu Nabi dalam memberikan syafaat dan minuman segarnya, insya Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi banyak macamnya. Para syuhada itu, jadi nanti kalau mereka itu meninggal dalam keadaan syahid, di surga nggak perlu, sudah ada label. Sudah ada label bagi mereka. Nah, seperti WSD CPR kan ada labelnya. Labelnya apa? Nggak pernah minta, nggak pernah marah, nggak pernah bantah. Orangnya itu selalu senyum. Kalau hadir majelis taklim nggak pernah ngantuk. Selalu budi tutur katanya itu luhur. yang katanya teratur, enak didengar, gak pakai jerit-jerit, kalau ketawa gak terbahak-bahak, apalagi sampai kedengaran dari jarak sekilo, enggak ya. Nah, itu ciri-cirinya siapa? Nah, kalau jalan menundukkan kepalanya, kalau ngemerlipkan mata, semua orang merasa senang dengannya misalnya. Tapi bukan karena ngelipkan mata karena untuk menggoda, tidak. Karena siapa mata kan pasti ngelipkan mata, pasti menjamkan mata itu. Dari saking apanya, wibawanya, anggunnya, cantiknya, gitu loh. Siapa mereka? WSTCPR, insya Allah. Walaupun hitam, tapi auranya putih. Walaupun kulitnya kering, tapi auranya itu berminyak. Walaupun kelihatan tua, auranya itu bikin awet muda. Walaupun kelihatan gendut, ya, tapi auranya itu bikin seakan-akan badannya itu semampai, bahenol gitu. Akan apa yang berbicara di sini? Auranya. Dan itu timbul dari mana? Dari sumbernya. Sumbernya di mana? Letaknya dalam hatinya. Yang dikatakan Nabi SAW, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya kalbu. Jadi yang jikalau rusak, maka rusak semuanya. Auranya rusak, ya semuanya rusak. Cantik orangnya, enggak kelihatan cantik, tapi menakutkan wajahnya gitu. Cantik versi orang, tapi versi kita tidak. Cantik versinya setan atau penyembah-penyembah setan, tapi versinya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad serta para ulama Nabi Muhammad dan pengikut mereka tidak. Nah, itulah WWSDC CPR. Jadi bukan tidak istiqomah, tapi istiqomah. Jadi enggak angin-anginan, bukan Kamis, Senin Kamis, pagi sore gitu. Paginya begini, sorenya lain. Seninnya iya, Kamisnya enggak. Hari ini iya, besok enggak. Nanti lusa gitu lagi. Nah, ya. Yang kayak begitu sih semuanya juga bisa. Nah, tapi yang paling penting daripada kebaikan itu adalah istiqomah. Istiqomah, orang istiqomah itu nanti akhirnya juga dapatnya itu bagus, khotimahnya itu bagus. Nah, semoga kalian termasuk yang berusaha untuk berbuat baik tapi istiqomah. Jadi sekali kita berbuat, sekali kita berjanji, sekali kita sudah punya komitmen sampai akhir umur seperti itu. Saya sudah berjanji pada guru untuk tidak minta, enggak marah, enggak membantah. Dari sekarang sampai kapanpun, walaupun dizalimi, karena Allah tidak akan membiarkan suatu kezaliman. Nah, harusnya seperti itu. Yang yakin kepada siapa? Pada Allah. Dan yakin kepada manusia. Mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, siapa yang bisa mencegah? Law istamal insu wal jinnu ala ay yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allah lak. Kalau seumpama seluruh manusia, bahkan bukan cukup seluruh manusia, tambah jinnya juga, semuanya berkumpul bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan, kalau Allah tidak berkehendak, bisa terlaksana? Ya, bisa terlaksana. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah berkehendak, seseorang mendapatkan sebuah kezaliman, walaupun seluruh manusia dan jin menghalanginya, tidak akan bisa mereka itu untuk menghalangi sebuah kezaliman itu terjadi. Nah, kalau begitu, yang paling berperan, yang paling berkuasa, yang paling mampu untuk melaksanakan kehendaknya itu Allah atau manusia? Allah. Nah, jadi jangan sampai kita katakan, wah salah itu ajarannya Ustaz, untuk tidak marah, tidak membantah. Itu adalah wasiatnya siapa? Wasiatnya Nabi untuk seluruh sahabatnya. Itu adalah bai'atnya Nabi untuk para sahabat-sahabatnya. Yang perempuan itu supaya berbaiat apa? Bakti kepada suami. Kemudian berapa sahabat itu berbaiat kepada Nabi untuk tidak minta? Berapa sahabat dibaiat oleh Nabi untuk tidak marah? Bukan ajarannya Ustaz, tidak. Tapi itu adalah unsuriyah mujahadah yang paling utama bagi siapa? Bagi WWSD CPR. Dan siapapun yang sudah berlebarkan WWSD, jadi seperti WWSD, Modi, PR, apa CPR dan sebagainya, semuanya itu yang sudah ikut nebeng, ikut masuk ke dalam WWSD, CPR, maka jadilah mereka itu yang mempunyai sifat tiga. Enggak pernah minta sama suami, enggak pernah membantah kepada suami, enggak pernah marah kepada suami. Siap seperti itu? Siap. Kayaknya kurang keras deh siapnya. Siap? Siap. Nah, disaksikan lo sama Allah. Siap? Siap. Disaksikan juga lo sama setan. Siap? Siap. Siap menyakiti setan? Siap. Siap bikin ridho Allah? Siap. Nah, berarti kalian siap mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin. Nah, jadi semoga kita ini termasuk yang menjadi salah satu pembantu Nabi di dalam memberikan syafaat. Itu yang paling utama gitu. Nanti setelah itu kalau kita sudah memberikan syafaat, membantu Nabi memberikan syafaat, ya pasti kita mendapatkan kebaikan itu, mendapatkan syafaat tersebut dan mendapatkan masuk ke dalam surga insyaallah. Nah, oleh karena itu, maka sekarang yang jadi pikiran kita bukan dunia. Dunia itu hidupnya cuma 60 sampai 70 tahun, itu pun kalau kita sampai kepada umur itu. Nah, tapi yang harus kita pikirkan itu adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya nanti. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lakukan sekarang persiapan untuk nanti. Karena ketika kita meninggal, siapa yang akan memperhatikan kita? Gak ada. Gak ada yang memperhatikan kita, itu gak ada. Maksimal 100% gak ada. Paling berarti katanya kesian ya ayahku, kesian ya ibuku, kesian ya saudaraku, kesian ya guruku. Itu aja, paling nangis-nangis sekali dua kali. Masa setiap ingat terus nangis? Gak mungkin, bohong itu. Nah, itu manusia. Ngapain kita tergantung pada manusia? Tergantung pada yang menciptakan manusia. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Yang yakin bahwasanya semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa kebahagiaan. Jadi ingat, 3M itu bukanlah ajarannya Ustaz, tapi itu ajarannya siapa? Nah, ajarannya Ustaznya para Ustaz, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, jadi orang yang bisa melaksanakan 3M, nah itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Apalagi bukan cuma kepada suami, kepada siapapun juga. Gak pernah marah, gak pernah minta, gak pernah membantah. Masya Allah. Ustaz merasa senang kemarin, kira-kira 4 hari yang lalu datang wali murid. Nah, kemudian dia itu bercerita tentang anaknya. Yang dia itu alhamdulillah saat orang sekarang banyak membicarakan katanya anak-anak dalwa. Ya Ustaz juga kewalahan sekarang. Karena banyak yang cari jodoh di dalwa gitu. Jadi kenapa? Karena anak punya anak di saat Masya Allah sampai melahirkan anak yang pertama pun gak mau di tempat anak. Sir. Kenapa? Karena dia gak mau bantah sama suaminya. Gak mau minta suaminya, anak mau melahirkan sana gak? Gak mau minta. Gitu. Sampai di situ Masya Allah banget, gak pernah minta, gak pernah bantah. Saya senang kan gak seperti itu, senang. Nah, ini calon-calon yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia bisa, kamu tidak bisa? Bisa. Kalau saudara kamu sudah bisa, kalian tidak bisa? Bisa. Nah, pasti bisa. Kenapa? Karena kita punya moto bersama. Moto kita adalah? Bisa. Kalian akan usaha? Bisa. Akan usaha kalian? Bisa. Mulai kapan? Sekarang. Nah, bagaimana caranya? Mujahadah. Mujahadah. Jadi kasih tahu sama temannya, aku mau belajar untuk hilangkan marahku, gimana caranya? Oh gampang, nanti aku ajari kamu ya. Ya, tapi sabar ya, gitu. Nanti lagi jalan begini sengkat, sabar, ingat-ingat ya, sabar, latihan, aku latihan gitu. Nah, terus di atas seperti itu, wah nanti kalau semua kayak begitu Ustaz, nanti biasa dizalimi sama suaminya tanpa belajar, jangan khawatir, Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak, yakinlah kepada Rasulullah SAW, Allah berkata, tidak akan dibiarkan kezaliman. Dan satu hadis yang memberikan kita sebuah motivasi yang kuat untuk melakukannya adalah innal birra la yabla wa zamba la yansa la yunsa wa dayan la yamud raf'al masyita fakamadalinu sudan. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, pasti akan disimpan. Yang namanya zat yang maha membalas pasti ada dan terus akan menuntut balasan dan akan memberikan balasan atau ganjaran kepada orang yang menzalimi. Kalau sudah kamu tahu tiga hal itu, silahkan lakukan, kata Nabi Muhammad. Apapun yang kamu ingin lakukan, silahkan. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti akan ada balasan setim timpal. Ya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang diselamatkan daripada sifat-sifat yang tidak baik, dan semoga kita semua termasuk yang Allah pilih untuk memperagakan akhlak-akhlak kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shaliha wa la manawa salafuna shaliha al-fatiha. Ya Rabbana darafna